Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Iwan Dahlan sebagai Pangeran Madukrama, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Emma Karisma sebagai Jaga Paramudita, Asdi Suhastra sebagai Kalajantuk, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang orang-orang dari kerajaan Istana Karang yang telah tiba di pesisir kerajaan Sunda. Lalu Panglima Kraing Bandang dan Anting Wulan segera turun. Kemudian mereka bersama-sama menuju ke arah Gua Karang di Gunung Burangrang. Sementara itu di dekat Gua Karang, sekitar 50 tombak dari tempat pertarungan orang-orang rimba persilatan yang memperebutkan kitab pusaka Ratu Sima. Pemuda tampan itu selalu melihat pertarungan sampai berakhir, dan dia melihat sampai orang-orang kerajaan Karangsedana pergi meninggalkan tempat itu. Juga Kayan Manggala yang mendapatkan kitab itu dari Kikupluk. Oh, kurang ajar Purbaya. Terlalu sombong dia. Dan kitab itu sekarang berada di tangan bocah kecil yang baru keluar dari Gua Karang ini. Oh, sebenarnya aku bisa saja mengejar dan menghadang mereka. Namun aku tidak punya kekuatan lagi. Paman Jalak Kuning dan Malin Kumba tewas dalam perebutan itu. Oh, aku kini tinggal sendiri. Aku mesti membuat perhitungan nanti dengan orang-orang Karangsedana dan orang Watu Geni. Mereka harus mati semuanya, karena mereka yang membuat kacau rencanaku. Ya, kini aku tinggal sendirian di sini bersama mayat-mayat itu. Oh, sebaiknya aku mengambil mayat Paman Jalak Kuling dan Malin Kumba. Aku harus menguburkan mereka. Tapi kenapa ayahanda belum juga mengirimkan orang-orang yang kupinta? Apakah merpati yang kukirimkan untuk membawa suratku itu telah dibunuh orang? Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebaiknya aku tunggu dulu beberapa waktu. Barangkali besok atau lusa mereka akan datang. Kalau tidak juga, biarlah aku sendiri yang mencari bocah itu dan merampas kitab pusaka itu. Setelah itu, baru aku mencari Purbaya. Aku mau tahu sampai di mana kehebatannya. Aku ingin mencobanya. Sekarang, aku menguburkan Paman Jalak dan Paman Marin dulu. Setelah itu, baru aku masuk ke mulut gua itu. Aku bisa tidur di situ malam ini. Madukrama terus menggali tanah di depan mulut Gua Karang. Tak lama kemudian, ia telah menguburkan Jalak Kuning dan Malin Kumba pengikutnya. Setelah itu Madukrama masuk ke mulut Gua Karang yang sudah berantakan. Saat malam turun, ia tidur di tempat itu. Seandainya kitab itu bisa kudapatkan, maka aku akan mempelajarinya. Aku akan membuat kerajaan istana Karang menjadi makmur, karena tidak akan ada lagi yang berani mengganggunya. Sayang, kitab itu kini berada di tangan Kayan yang ikut rombongan Purbaya. Kalau tidak, aku bisa merampasnya. Orang-orang rimba persilatan itu bodoh. Mereka bertarung sendiri-sendiri, tidak punya rasa persatuan yang kuat. Ya, dasar orang-orang tamak. Akhirnya mereka menjadi korban kekuasaan mereka sendiri. Kala Srengki, Nini Susur Maut, dan Aki Krumpung, ternyata mereka tidak ada apa-apanya. Mereka hanya mempunyai kericikan yang hebat yang membuat mereka hidup. Nanti aku akan menuntut balas pada mereka atas kematian Paman Malin Kumba. Karena kelicikan mereka, aku kehilangan Paman Malin Kumba. Sekarang sebaiknya aku tidur saja. Gantuk sekali. Selama ini aku tidur di sela-sela batu karang. Sekarang aku tidur di dalam gua karang. Semoga saja aku bisa mendapatkan petunjuk. Kayan. Ya, Kayan Mangkala. Dia sekarang yang memegang kitab itu. Untung orang-orang rimba persilatan tidak ada yang mengetahuinya, kecuali orang-orang dari partai pengemis tongkat merah. Tapi agaknya orang-orang bodoh itu begitu patuh dan menurut pada Purbaya dan Kayan. Dasar pengemis-kemis bodoh. Nantikan kedatanganku, Kayan. Aku akan mengambil kitab itu. Saat kokok ayam jantan mengusir sepinya malam, ketika itu Madukrama bangun dari tidurnya. Sementara itu pasukan Karang Sedana dan Kencana Wungu pun baru tiba di pintu gerbang keraton. Pasukan prajurit yang besar itu terus saja masuk ke dalam keraton. Paman Jangkung dan Paman Galungusi, istirahatkan para prajurit dan bawa mereka ke alun-alun, lalu bubarkan. Biar mereka bisa bertemu dengan anak istri mereka. Dan Paman Jantuk serta kau Kayan, ayo ikut masuk. Banyak yang akan kutanyakan pada kalian berdua. Nah, kalian masuklah ke sana. Aku akan mengganti bajuku dulu. Atau kalian mandi saja dulu. Ganti baju kalian. Dinda, suruh Bibi Embar menyiapkan baju untuk Kayan dan Kala Jantuk. Baiklah, Kanda. Paman Jantuk dan kau Kayan, kalian mandi dulu. Nanti aku akan menyuruh Bibi Emban menyiapkan baju dan makan untuk kalian. Dan kau Dita, mandilah bersama dengan Dayang Pengasuhmu. Baiklah Ibunda, tapi aku ingin bicara dengan Paman Jantuk dan Kakak Kayan. Nanti saja setelah mandi. Sebentar saja Ibunda. Pergilah. Paman Jantuk dan Kakak Kayan, sebentar. Ada apa, Nduk? Apa ada yang begitu penting? Paman dan Kakang Kayan, nanti jangan ceritakan tentang diriku. Apa maksudmu, Srintil? Paman sayang padaku, kan? Oh, iya. Kalau paman sayang, aku harap paman tidak membuka rahasia pedang pusaka di pinggangku ini. Lalu, paman tidak usah menceritakan tentang ilmu tarian bidadari. Cerita yang lain saja. Halo? Karena kalau paman cerita tentang diriku, maka aku akan dihukum oleh ayandaku. Paman sayang kan padaku? Iya. Paman tidak mau melihat aku dihukum kan? Oh iya, aku tidak mau kalau kau sampai dihukum, Dok. Aku sayang padamu. Ya sudah, mandilah sana. Nanti ibumu malah curiga. Percayalah, aku tidak akan cerita apa-apa mengenai dirimu. Kakang Kayanmu juga pasti tidak akan cerita apa-apa. Sudah, sana pergilah. Jangan takut. Terima kasih, Paman dan Kakang Kayan. Nah, duduklah, Paman. Tenang saja, jangan gugup. Aku yakin Paman bisa bersikap tenang. Kayan, duduklah. Ampun, Gusti Prabu. Terus terang, baru sekali ini hamba yang hina ini duduk di dalam keraton yang megah begini. Maaf, Gusti. Hamba merasa janggal sekali mesti duduk bersama-sama dengan raja besar seperti Gusti Prabu. Paman Jantuk, sudahlah. Tenang saja. Paman adalah teman dan juga paman dari anakku. Tadi putriku banyak cerita tentang paman yang banyak menolong dirinya. Sampai-sampai paman mesti mengorbankan tangan paman hanya untuk menyelamatkan jiwa putriku. Itu sudah kewajiban hamba, Gusti. Hamba rakyat kecil, rakyat jelata. Selayaknya lah hamba mengorbankan apa saja untuk keselamatan tuan putri. Ya, demi Serintil, semuanya memang harus hamba lakukan, Gusti. Maaf kalau hamba telah lancang mengangkat putri Gusti Prabu menjadi anak hamba. Paman Jantuk, aku justru berterima kasih sekali karena paman mau mengangkat putriku menjadi anak paman. Karena dengan demikian, paman akan melindunginya. Paman akan menjaga keselamatannya. Oh ya, Kayan, kenapa kau diam saja? Ayo, ceritalah. Cerita bagaimana kau bisa masuk dan menundukkan ular di gua karang dalam sumur ular itu. Iya, Ibunda. Kakang Kayan hebat. Dia bisa menundukkan ratusan ular berbisa di dalam sumur ular. Bahkan menjadi teman kami bermain-main di dalam ruangan dasar bumi itu. Bibi dan Paman, sebenarnya itu tidak menjadi suatu keanehan dan kehebatan yang perlu dibicarakan. Sepertinya pernah saya ceritakan bahwa saya pernah bersama-sama Bibi Lastri meramu bisa ular. Dan saya sudah sering dipaksa oleh Bibi Lastri untuk meminum darah dan racun ular. Maka kemungkinan di dalam tubuh saya ini mengalir darah dan bisa ular yang membuat ular-ular itu tidak mau menggigit saya lagi. Karena sudah dianggap sama dengan mereka. Dan adik Dita serta Paman Jantuk pun sudah dianggap teman-teman mereka juga. Hanya itu saja yang bisa saya ceritakan pada Bibi dan Paman. Kau memang hebat. Oh ya, dan selama kau berada di dalam gua karang, kami selalu mengikuti jejak dan kejadian di dalam gua karang dengan ajian pendengaran empat arah pembeda gerak. Maka kami tahu apa yang terjadi di dalam gua sebelum kalian masuk ke sumur ular. Sepertinya kitab itu sudah berada di tangan Paman Jantuk. Apa benar begitu, Paman? Kala Jantuk menarik nafas, lalu ia mulai menceritakan bagaimana kitab itu sampai berada di tangannya, lalu dibawanya masuk ke gua karang. Prabu Purbaya dan permaisurinya hanya mengangguk-angguk mendengarkan cerita itu. Setelah menceritakan semuanya, barulah ia menceritakan tentang Pamor Ireng yang memaksanya untuk menyerahkan kitab itu padanya dan menyiksa dirinya. Sampai pada putrinya Serintil yang mati karena menghisap uap racun sumur ular. Serintil. Ya, putri hamba Serintil mati karena kitab pusaka itu, Gusti. Dan darah putri hamba masih melekat di lembar pertama kitab ilmu sejati itu. Putriku Serintil. Iya, maafkan aku, Paman. Aku telah membuat kau bersedih. Tapi sudahlah, kematian itu memang tidak bisa kita hindarkan. Karena kematian itu sendiri sesungguhnya adalah milik Dewata. Dia menghidupkan dan mematikan hambanya. Berarti Dewata amat menyayangi putri Paman. Dewata mengambilnya selagi masih muda karena tidak ingin Serintil menderita di dunia ini dan hidup penuh dengan segala dosa dan kesengsaraan. Sudahlah, Paman. Iya, Paman Jantuk. Kuharap paman tidak bersedih lagi. Biarlah putri paman tenang di alamnya sendiri. Bukankah paman telah mengangkat putri kami menjadi putri paman? Iya. Maka itu, sayangilah putri kami. Dan untuk itu, aku ingin paman Jantu tetap tinggal di istana Karangsedana ini. Tidak. Itu tidak mungkin. Hamba adalah rakyat jelata. Hamba manusia rendah. Hamba dari golongan rakyat kecil yang miskin. Jangan biarkan hamba bermain dengan mimpi Gusti Permaisuri. Biarlah hamba menyayangi para mudita dari jauh saja. Istriku benar, Paman. Paman memang harus tinggal di sini. Biar Paman bisa menyayangi putriku seperti putri Paman sendiri. Paman jangan menganggap diri sendiri itu rendah. Tidak ada manusia yang rendah di dunia ini. Semuanya sama. Semuanya ciptaan dewata. Tidak, Gusti Prabu. Hamba takut durhaka untuk mensejajarkan diri hamba di dalam istana ini sebagai orang tua para mudita. Tidak, Gusti Prabu. Hamba memang harus pergi. Ya, biarlah hamba seperti biasa saja mengembara, Gusti. Paman Jantuk, kuharap paman mau tinggal di sini bersamaku. Kalau paman pergi dan menolak ajakan ayahandaku, maka aku akan membenci paman. Aku tidak mau dianggap putri paman. Aku tidak mau dipanggil Serinti lagi. Aku akan menjadi musuh paman. Tapi, Ndu, aku... Iya, Paman Jantuk. Sebaiknya, paman terima saja tawaran Paman Purbaya dan Bibi Cempaka. Di sini paman akan bisa tinggal dengan tenang. Tidak perlu lagi berpetualang dengan kesedihan dan penderitaan. Karena aku juga akan kembali pada ibuku di Mataram. Paman ingat Pamor Ireng, bukan? Nanti paman akan disiksa lagi oleh orang gila itu. Karena kegagalannya mendapatkan kitab pusaka itu. Kalau di sini, paman tidak akan diganggu lagi oleh manusia licik itu. Paman di sini akan dijaga dan dilindungi oleh para prajurit. Kala Jantuk terdiam, laki-laki buntung itu menatap Kayan Manggala, lalu menatap pada jaga para mudita. Kemudian berpindah lagi pada Purbaya dan Cempaka. Ada air bening kembali mengalir di wajah Kala Jantuk. Prabu Purbaya menarik nafas. Kau dengar sendiri, bukan? Bahwa putriku tidak mau berpisah denganmu. Dan Paman Jantuk pun tidak akan bisa membawanya. Karena kami juga tidak mungkin lagi berpisah dengannya. Maka itu aku harap Paman tinggal di sini. Biarlah kita mencintai jaga para mudita bersama-sama. Ini adalah anugerah Paman Jantuk. Anugerah dari Gusti Prabu. Apakah kau akan mendurhakai dengan menolak anugerah seorang maharaja? Apakah kau tidak takut akan mendapat murka? Paman Jantuk telah banyak membantu dan menolong putriku. Kami tidak bisa memberikan anugerah yang lain. Maka itu, kami memberikan kesempatan pada paman untuk membagi kasih bersama kami kepada putriku. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.